kekuatan kami pasang di jari mani adik tak sayang nan ame do balu kebalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi nan ame do balu kebalik suasa pun kuni yang inyo tak jadi apa adanya. Rintangan kisah kadiadang alam tentu abiyak kasana. Sajarano mungkin suasana kuning yang tak j- jalan.